ataukah memang takdirku begini? Walau bibir ini diam, namun sejujurnya ku akui kau segalanya. Tempatku sandarkan berjuta pengharapan. Sering kau tinggal diriku di